Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala rahmatnya, lindungannya, dan semua yang kita dapat nikmati sampai saat ini, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan kita juga dapat menjauhi larangannya. Mudah-mudahan itu nikmat yang terus kita dapatkan, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala rahmatnya semuanya. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan memasuki ayat 63 dari surat Al-A'raf, yang mana di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibatum anja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulim minkum liyundhirakum walitattaku wala'allakum turhamun. Artinya, dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa, dan supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini sangat menarik sekali, karena di awalnya itu adalah Allah berfirman, awa'ajibtum. Bentuk pertanyaan, yaitu artinya, dan apakah kamu tidak percaya dan heran. Jadi heran di sini adalah bukan heran karena respek dengan apa yang dibawakan itu, tapi karena rasa ketidakpercayaan mereka itu. Berarti ini kan tergantung intonasinya juga ya Ustaz, ya? Iya, betul. Tapi kita mengetahui jelas arti yang seperti itu, yaitu ketika Allah menyambung anja'akum dzikrum mir rabbikum. Dzikrun di sini banyak sekali pengertiannya, tapi yang ditekankan dalam ayat ini adalah artinya Allah ingin mengingatkan. Mengingatkan apa? Yaitu banyak hal-hal yang sudah dilanggar oleh hamba Allah, atau jauh dari perbuatan manhaj ataupun syariat Allah, maka Allah selalu mengingatkan hamba-hambanya. Untuk itulah para rasul, para nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan sebelum datangnya malapetaka dan sebelum datangnya musibah, atau musibah yang lebih dahsyat yang belum pernah kita lihat sebelumnya atau orang-orang yang terdahulu. Makanya di sini Allah mengingatkan lagi, karena poin yang pertama ini Ustaz ada mengatakan, pertama Allah memberikan peringatan, kedua setelah itu Allah mengutus dengan membahasakan liyundhirakum, untuk mengingatkan lagi. Setelah itu Allah menekankan walitattaku, bertakwa. Semoga kita semuanya itu akan mendapatkan rahmat. Kira-kira dzikrun di sini kira-kira apa lagi pembahasannya Ustaz Hanafi tentang masalah dzikrun mir rabbikum? Apakah memang Al-Qur'an atau ada hal yang lain? Dzikrun berarti peringatan untuk mengenang. Jadi inilah merupakan sebuah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah itu tidak mau makhluknya lepas dari keterkaitan dan hubungan kepadanya. Maka sungguh dianggap yang sombong bila dia tidak mau mengingat Tuhannya. Sampai dia enggan berdoa saja disebut sombong. Alladzina yastakbiruna an ibadatihi. Orang-orang yang takabur terhadap berdoa, beribadah kepada Allah, mereka mendapat azab yang pedih. Nah, jadi zikrun ini adalah merupakan tali penyambung antara seorang hamba kepada Tuhannya. Dan memang semuanya berbentuk kepada peringatan-peringatan, ilmu-ilmu yang dapat menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah pengutusan seorang rasul untuk mengingatkan. Nah, sekarang rasul tidak ada lagi, tetapi ada Al-Qur'an. Termasuk juga fenomena alam. Termasuk juga denyut nadi pada diri kita sendiri. Itu adalah peringatan dari Allah. Untuk apa? Liunzirokum, untuk memberikan semacam warning, peringatan, kewaspadaan. Sebab manusia ini ya pada dasarnya masuk neraka pun semua, tak ada masalahnya sama Tuhan. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar semuanya masuk surga. Maka diturunkannya lah peringatan-peringatan yang bentuk dalam kata zikir tadi, supaya semuanya masuk surga. Iya. Nah, itu tadi sebenarnya. Allah Allah mengatakan yuridullahu li'ibadihil khair. Allah menginginkan kepada hambanya yang baik-baik saja. Iya. Ya. Tapi namun banyak juga manusia yang tidak menginginkan apa yang diinginkan Allah. Iya. Mungkin lebih banyak lagi pengertian zikir di sini Ustaz. Tapi sebelum datang zikir itu, di sini Allah memakai dengan kalimat pertanyaan. Heran. Kira-kira apa rahasianya Ustaz? Iya, jadi memang seseorang itu pada zaman Nabi Nuh, terutama para pembesar itu merasa terusik dengan ajaran yang baik yang dibawa oleh Nabi Nuh. Karena apa? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, orang yang mendapatkan kenikmatan dari hasil kejahatan itu merasa terusik dengan tersebarnya kebaikan. Iya. Walaupun sebenarnya hati kecilnya mengakui bahwa kebaikan Nabi Nuh ini adalah tetap kebaikan, dia menginginkan rumah tangganya, rumah tangga para pembesar ini dalam kondisi baik. Iya. Tetapi karena terganggu bisnis dan ekonominya, terganggu muru'ah atau nama baiknya, maka dia pun mencibir Nabi Nuh. Maka di sini disebutkan awa ajibtum, apakah kamu heran? Sebenarnya tidak ada yang harus diherankan. Iya. Iya. Jadi selanjutnya bahwa ini adalah trik-trik mereka agar masyarakat khususnya orang awam menjauh dari Nabi Nuh. Ya seperti sekarang ini kita melihat bagaimana gencarnya koran-koran di belahan dunia barat sengaja difokuskan untuk mendiskreditkan Islam dan umat Islam serta ajarannya. Tujuannya tidak lain adalah agar masyarakat barat itu a priori terhadap Islam, sehingga mereka yang selama hari ini menjadikan Islam itu sebagai musuh utamanya merasa puas. Sehingga orang tidak tertarik kepada Islam, benci kepada Islam. Nah inilah yang terjadi. Iya, jadi memang ada fenomena yang dilakukan oleh umat Islam sendiri yang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Iya, ada. Inilah yang diangkat untuk membusukkan Islam. Betul. Padahal itu bukan cerminan Islam secara umum. Kalaulah mereka barat mengetahui bagaimana, atau non-muslim mengetahui bagaimana hakikat Islam itu sebenarnya, maka seperti ada seorang wanita barat mengatakan, aku ingin menjadi seorang muslimah dan mendidik anak-anak yang muslim. Karena apa? Karena dia tahu indahnya Islam menghormati wanita muslim. Indahnya besarnya Islam melindungi rumah tangga. Yang itu tidak ditemukan pada ajaran lain. Sehingga dia beringin kalaulah dia menjadi muslimah dan menjadi keluarganya juga muslimah. Nah itulah dia. Ya, Satu-satunya mungkin ada tambahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua agar kita selalu berusaha secara optimal dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Ustaz. Yaitu apa? Lebih mengedepankan peringatan-peringatan. Ya kan? Peringatan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam pembahasan kita dalam ayat ini mengenai Nabi Nuh dengan kaumnya. Iya. Kan, tetapi menjadikan cemeti bagi kita tsunami yang di Aceh Tameang, sungai yang Bandang, banjir bandang, kemudian lumpur Lapindo yang nggak ada terhenti-henti. Ini seharusnya kita takut dengan azab Allah itu. Belum seberapa, Ustaz Fajrul. Peringatan Tuhan. Berarti ini makna zikir dalam arti kata i'tibar. Iya, betul sekali. Makna zikir dalam kata i'tibar. Ada juga makna zikir dalam arti kata memang betul-betul Al-Qur'an. Iya. Kan begitu. Ya. Seperti yang difirmankan Allah, "Shad wal Qur'ani dzikri." Iya. Al-Qur'an itu zikir. Al-Qur'an itu zikir. Salat itu zikir. Mengingat Allah itu zikir. Qaulu la ilaha illallah itu adalah zikir. Nah, iya. Jadi sebenarnya zikir itu banyak pengertiannya. Banyak. Tapi menariknya dari yang disampaikan ini bahwa Islam atau agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik pada zaman Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Musa kepada umatnya, itu bukanlah untuk menyengsarakan. Iya. Agama itu bukan untuk menyengsarakan dan menyusahkan seperti kata Ustaz Nabi tadi, ya Allah menginginkan kebaikan. Di sini Nabi Nuh mengatakan wala'allakum turhamun. Agama itu adalah agar kamu mendapatkan kasih sayang Allah. Agar agama itu diturunkan agar kamu mendapatkan rahmatnya, mendapatkan rahman dan rahimnya, mendapatkan apa? Belai kasih Allah. Jadi sebenarnya ini adalah suatu bentuk keindahan Islam, suatu bentuk keindahan agama yang diturunkan Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi penduduk bumi. Yeah. Jadi ketika ada orang tidak menginginkan kebaikan, itu berarti nuraninya sudah mulai rusak. Iya. Yeah. Berarti di sini kita sangat memerlukan zikir tersebut. Iya. Yeah. Tapi ada kadang orang berpendapat di sana, Pi. Iya. Yeah. Akal saja sudah cukup untuk untuk melihat kebaikan tersebut. Apakah bisa seperti itu? Ya. Kalau kita melihat ayat Quran ini kan sangat jauh, gitu, Ustaz. Ya, sebenarnya ada hal-hal yang bisa digarap oleh logika rasionalitas manusia. Dan itu pun tidak salah semuanya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa digarap oleh rasionalitas akal manusia. Nah, tentang penentuan kehidupan, model kehidupan, orientasi kehidupan itu harus melalui risalah-risalah Allah. Kalau hanya manusia diberikan wewenang untuk menentukan garapan kehidupannya dan orientasi kehidupannya, ya kita lihatlah masyarakat ada yang senangnya seperti ini, beragama seperti ini, ada yang ya mencari Tuhan dengan ininya saja, dengan telunjuknya saja misalnya, atau yang lain-lain, yang semuanya ini akan membuat manusia tidak menyatu, tidak punya sebuah keindahan gitu. Persatuan itu adalah keindahan. Dari itulah artinya penting sekali zikir itu kan. Iya, betul. Kalau memang dapat ditentukan dengan akal, mungkin baik untuk seseorang, enggak baik untuk yang lain. Iya. Kalau saya melihat diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, akal itu akan sampai bahwa dunia ini tidak mungkin manusia menciptakan. Itu saja. Tetapi siapa pencipta alam semesta ini? Sama seperti kita, ketika kita menggedor rumah, orang dalam rumah tahu bahwa pasti ada penggedor rumah. Nah, tetapi siapa yang menggedor rumah, semua orang akan mereka-reka. Si anak mungkin mengatakan itu kawanku. Si ayah mengatakan itu kawanku. Si ibu mengatakan mungkin itu kawanku. Tetapi untuk menyelesaikan permasalahan dan cara paling mudah, kita tanya saja kepada siapa yang menggedor rumah. Min, kita bilang kalau di Mesir ya kan. Yeah. Siapa katanya? Ana fulan. Bawab katanya kan. Oh rupanya bawab, penjaga satpam rupanya yang menggedor rumah. Begitu juga Nabi diutus untuk mengatakan bahwa yang kalian katakan alam semesta ini memiliki pencipta, siapa penciptanya? Nabi mengatakan Allah. Selesailah masalah. Inilah jalan yang paling benar. Iya, daripada sehingga, kita meraba-raba, iya, ya kan? Sehingga antara rasionalitas dengan agama bisa memadu. Iya. Dan inilah kemajuan dan kejayaan Islam dimanapun dan kapanpun akan memadu seperti ini. Iya. Jadi kesimpulannya, zikir itu memang sangat penting. Iya. Zikir yang paling tinggi itu adalah Al-Quran dan sholat. Mm-hmm. Untuk itulah kita diberikan otak sama Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memfasilitasi, menunjukkan segala kebaikan yang ada, yang sudah menjadikan tuntunan hidup kita yaitu Al-Qur'an, dan salat ibadah adalah sudah menjadikan perintah Allah semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan atau yang diperjalankan Allah dengan bahasanya Isra Mi'raj. Ya. Mudah-mudahan kita tidak lepas dari zikir ini, karena zikir ini adalah penentu kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari tim Safiar Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya di studio adalah Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.